Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan, maka akan mudah. Dan berada dalam majlis ilmu adalah sebab dari sebab-sebab besar datangnya kemudahan itu. Ilmu adalah perkara yang betul-betul memudahkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan hal ini dalam ilmu yang disampaikan oleh Nabi dan Rasulnya yang sangat mulia. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh sebuah jalan yang dengannya dia menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia dengan ilmu itu jalan menuju surga. Jadi yang memudahkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kemudahan ini datang melalui sebab. Kita yang harus mengupayakan sebab itu. Bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Ikhlas menghadiri majlis-majlis ilmu. Semata karena ingin mengangkat kebodohan kita. Semata karena cinta terhadap ilmu. Al-ikhwah rahimahullahu ta'ala. Wal-akhawat rahimakunnallah. Kita lanjutkan kajian kita. Dua puluh kaidah yang dengannya seorang muslim akan terbantu untuk bersabar menghadapi gangguan-gangguan, celaan-celaan, fitnahan-fitnahan yang sengaja ditimpakan kepadanya. Empat telah lewat. Yang intinya, yang pertama syuhud terhadap takdir. Yang kedua syuhud terhadap dosa kita. Sehingga hal ini akan menyibukkan kita dari dengan apa? Dengan beristighfar dan bertaubat. Yang ketiga, syuhudnya hamba akan keindahan pahala memaafkan dan bersabar. Baik. Dan yang keempat, pendalaman dari yang ketiga, syuhudnya hamba bahwa kalau dia memaafkan dan berbuat baik, justru akan mendatangkan mangkabah yang sangat besar, terwujudnya qalbun salim, hati yang selamat, selamat dari saudara-saudaranya terhadap ghish, ghil, intiqam, dendam, pembalasan, khianat, dan semisal itu. Kita lanjutkan. Yang kelima, kata beliau, ayya'lam annahu man taqama ahadun qat li nafsihi illa awrathahu dhalika dhulla wajadahu fi nafsihi fa idza 'afa 'azzahu Allah wa hadha mimma akhbara bihi as-sadiqul masduqu haythu yaqul ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام فإن هذا عز في الظاهر وهو يورث في الباطن ذلا والعفو ذل في الباطن wa huwa yurithul 'izzu batinan wa zahira. Yang kelima, kata beliau, hamba meyakini. Kalau di sini ayya'alama, kalau sebelumnya ayyashhadah, syuhud. Kalau ini ayya'alama, hamba betul-betul yakin. Ya'alama, yakin. Betul-betul mengilmui, yakin. Bahwa tidaklah dia mengintiqam, melakukan intiqam, pembalasan. Ada orang yang mendzalimi kita, kita balas. Tidaklah seorang pun yang melakukan intiqam karena dirinya. Karena dirinya. Kecuali pasti hal itu akan mewariskan kerendahan yang dia jumpai di dalam dirinya. Tetapi jika dia memaafkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala justru akan meninggikannya, memuliakannya. Dan ini, kata beliau, termasuk ilmu yang as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan dibenarkan. Siapa dia? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau sendiri telah mengkhabarkan ilmu ini. Ma zadallahu abdan bi'af. Tidaklah Allah menambah kepada hamba sifat maaf kecuali pasti tidaklah Allah menambah kepada hamba dengan maaf kecuali hanyalah izzah, keperkasaan dan ketinggian. Jadi kapan dia memaafkan, itu pasti semakin izzah, semakin menang, semakin perkasa, semakin mulia. Jadi kata beliau, al-izz, kemenangan, kemuliaan yang diperoleh oleh hamba dengan memaafkan, itu lebih dia cintai, lebih bermanfaat baginya dari kemenangan yang diperoleh dengan intiqam, membalas. Dia membalas sebab dia yang benar. Iya. Dia membalas dan menang dia. Dengan kemenangan itu, dia merasa tinggi. Tapi kemenangan ini, ketinggian ini, tidak seberapa jika dibandingkan dengan kemenangan, ketinggian dengan memaafkan. Lihat cara berpikir ini. Ini cara berpikir orang-orang yang berakal betul. Jadi kata beliau, kemenangan karena intiqam, membalas, nampaknya menang. Tetapi ini mewariskan kerendahan di dalam batin. Setelah dia puas menang dia, apa yang dia rasa selanjutnya? Hina dia. Dia akan rasakan, dia tidak akan bisa pungkiri di dalam dirinya ada penyesalan, kenapa rendah. Sementara maaf, ketika orang minta maaf itu di dalam sepertinya rendah, ya. Ya, meminta maaf itu rendah. Ya, harus mengakui memaafkan. Dia yang menang. Tapi kenapa dia memaafkan? Berarti apa? Dia betul-betul rendahkan dirinya. Iya, dia rasakan di dalam batin itu rendah. Tetapi rendah dengan memaaf ini justru melahirkan keperkasaan, kemuliaan, ketinggian secara batin dan secara zahir. Sadaqa Rasul, benar sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Tidak ada tambahan Allah untuk hamba yang memberi maaf kecuali hanyalah izzah, semakin mulia dia. Karena itu, ingin terus mulia, berfikirlah dan berfikirlah terus untuk memberi maaf. Memberi maaf ini akan menyelamatkan kita dari memikirkan cercaan musuh, cercaan orang-orang yang khianat, cercaan orang-orang yang dengki, fitnahan orang-orang yang hasad dalam berbagai urusan apapun dalam hidup kita. Baik, syarat sini jelas. Sisi yang keenam. As-sadis, kata beliau, wa hiya min a'zamil fawaid. Yang keenam, dan dia merupakan termasuk faedah yang terbesar. Ayyashhada أن الجزاء من جنس العمل وأنه نفسه ظالم مذنب وأن من عفا عن الناس عفا الله عنه ومن غفر غفر الله له فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفح وإحسانه مع إساءتهم إليه سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه على ذنوبه يسهل عليه عفوه وصبره ويكفي العاقل هذه الفائدة. كتب beliau رحمه الله تعالى. Yang keenam, dan dia merupakan faedah yang terbesar. Hamba syuhud. Kembali syuhud lagi nih. Berarti apa ini? Ilmu yang betul-betul terjiwai dan nampak dalam kehidupan. Hamba syuhud, betul-betul mampu memahami, meyakini bahwa pembalasan itu sejenis dengan amalan. Dan bahwa diri hamba zalim telah melakukan dosa. Berarti ini menggunakan apa ini? Yang kedua. Ya? Digunakan juga yang kedua di sini. dan bahwa siapa yang memaafkan manusia pasti Allah memaafkannya. Ini uraian yang ke-6 sudah. Al-jaza min jinsil amal. Dan bahwa siapa yang memberi maaf pasti Allah maafkan. Ini sangat tertanam dalam keyakinannya bahwa al-jaza min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan amalan. Dalam keadaan dia telah memahami sebelumnya, syuhud yang kedua, tidak akan mungkin apapun musibah yang menimpa dia kecuali pasti sebabnya tidak lepas dari dosa hamba, dikembalikan kepada dirinya. Ini dimunculkan juga. Iya, dalam rangkaian keyakinan bahwa pembalasan disesuaikan dengan amalan, kita munculkan dulu, kita dosa, ada dosa kita. Dan siapa yang memaafkan, pasti Allah maafkan. Ini al-jaza' min jinsil amal. Siapa yang mengampuni, Allah akan beri ampunan. Sebab al-jaza' min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan amalan. Sehingga ketika hamba telah mampu betul-betul memahami bahwa maafnya dia kepada manusia, pembiarannya dia kepada manusia, bahkan kebaikannya dia kepada manusia, padahal manusia justru berbuat jahat kepada dia, dia mampu memahaminya bahwa ini akan menjadi sebab Allah membalasnya sebagaimana perbuatan dia tadi. Dia mampu memahami bahwa ini akan menjadi sebab Allah pasti membalasnya seperti jenis amalannya, sehingga Allah akan memaafkan dia pula. Allah subhanahu wa ta'ala akan membiarkan dia pula. Allah subhanahu wa ta'ala akan berbuat baik pula kepadanya, walaupun dia kadang terjatuh ke dalam dosa. Sebab al-jaza min jinsil amal. Ini ikhwa, kalau hamba telah memahaminya, maka akan mudah bagi dia memberi maaf, bersabar. Kata beliau, cukuplah bagi orang yang berakal faidah ini. Beda dengan yang ketiga. Kalau yang ketiga apa? Kita syuhud akan keutamaan memberi maaf. Fa'ajruhu ala Allah. Karena kemuliaan maaf. Kalau ini tidak. Ini menggunakan kaidah al-jaza min jinsil amal. Ini yang harus dipahami dulu. Balasan itu disesuaikan dengan amalan. Kita mau dapat balasan dari Allah, balasan yang terhebat, sesuaikan dengan amalan kita. Pasti sejalan dengan amalan kita. Sekarang ada orang yang berbuat jahat kepada kita, mendzalimi kita, memfitnah kita. Mudah bagi kita memaafkannya, sebab kita yakin balasan disesuaikan dengan amalan. Kita yakin kalau kita maafkan, pasti Allah beri balasan maaf. Harus yakin itu. Al-jaza min jinsil amal. Ini kaidah agama. Antum baca ayat manapun, peristiwa manapun, pasti mengungkap kaidah ini. Al-jaza min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan amalan. Kalau orang berpaling, maka balasannya Allah pun berpaling. Kalau orang malu, Allah juga malu. Mendekat, Allah lebih mendekat. Pernah datang 3 orang ke majlis Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang pertama mendekat, maju, mencari tempat kosong, sampai berada paling dekat dengan Nabi. Ini amalan dia dalam menyikapi majlis Nabi. Orang yang kedua malu, duduk di belakang saja. Tapi yang sekarang mungkin bukan karena malu ya. Iya, karena sedikit malu. Karena mungkin harus jaga parkiran atau apa. Malu dia, duduk di belakang. Yang ketiga berpaling. Iya. Enggak mau masuk, pergi. Ternyata Allah membalasnya sesuai dengan sikapnya, sesuai dengan amalannya. Yang mendekat, Allah semakin dekatkan dia. Yang malu, Allah juga malu. Dibalas sesuai dengan amalannya. Yang berpaling, Allah juga berpaling darinya. Al-jaza min jinsil amal. Banyak sekali. Orang yang berpuasa, menahan karena siapa? Karena Allah. Kullu amali ibni Adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi'u bih. Semua amalan anak cucu Adam untuknya kecuali puasa, dia betul-betul untuk saya. Maka saya sendiri yang membalasnya. Lihat. Berpuasa menahan lapar. Iya, dia lapar di muka bumi, haus di muka bumi. Balasannya di surga, di akhirat masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan khusus hanya mereka saja yang bisa masuk. Al-jaza min jinsil amal. Sudah. Kita yakin kaidah ini. Ini ketentuan Allah ini. Ini ketentuan Allah untuk hamba-hambanya dalam membalas. Balasan disesuaikan dengan jenis amalan. Nah, sekarang gunakan kaidah ini. Ini kaidah agama menyeluruh. Gunakan untuk apa? Untuk membantu kita guna bersabar menghadapi cercaan orang, gangguan orang. Orang mengganggu, orang mencela, maafkan. Mudah bagi kita memaafkan. Sebab saya maafkan supaya Allah beri saya maaf. Sebab al-jaza min jinsil amal. Apa arti maaf kita jika dibandingkan dengan maafnya Allah kepada kita? La ilaha illallah. Ini luar biasa ya Allah. Betul-betul memberi ketenangan. Hilang sirnah dendam. Tidak akan teringat lagi bagaimana orang menyakiti kita, memfitnah kita. Sebab yang teringat maafnya Allah yang tiada tandingannya. Ini cara berpikir orang-orang yang sempurna akalnya. Kalau kita sabar menghadapi dia, Allah lebih sabar menghadapi kita. Kalau kita memaafkan dia, maafnya Allah lebih dahsyat kepada kita. Kalau kita justru berbuat baik kepada dia, ihsannya Allah kepada kita mengharuskan cinta. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai al-muhsinin. Apa artinya? Maafnya kita yang terasa berat itu, jika dibandingkan dengan maafnya Allah kepada kita. Hidup di muka bumi adalah hidup mengejar maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Saat orang memfitnah dan menyakiti kita, justru kesempatan meraih maaf itu. Ini betul-betul memudahkan kita. Apalagi kalau bersamaan dengan ilmu ini, kita sangat meyakini walam yakullahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samia fala taj'alu lillahi andada laisa kamitslihi syai'. Kita yakin betul bahwa tidak ada sesuatu pun apapun yang setanding dengan Allah. Sifatnya Allah, namanya Allah, perbuatannya adalah perbuatan yang paling luar biasa, tidak mungkin disamai apalagi diungguli. Balasannya sejenis tetapi tidak sama. Sebab perbuatan kita kepada orang yang menyakiti kita, maafnya kita kepada orang yang menyakiti kita, itu perbuatan kita. Tetapi balasannya, maafnya Allah untuk kita. Maafnya Allah adalah perbuatannya Allah kepada kita. Dan perbuatan Allah tidak sama dengan makhluknya. Jenis amalannya sama dengan jenis balasan. Maaf dapat maaf, ini maksudnya sama. Iya, sejenis. Tapi hakikatnya tidak sama. Walam yakullahu kufuwan. Kalau kita samakan, kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Harus betul-betul meyakini maafnya Allah kepada kita lebih dahsyat. Ihsannya Allah kepada kita tidak akan tertandingi. Dan indahnya pembalasan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, ya huwa. La ilaha illallah. Kalau kita memahami ini, betul-betul dilandasi oleh keikhlasan sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, maka betul-betul bisa mengantar kita untuk bisa betul-betul memahami dan bisa mencontoh insyaallah ta'ala kondisi Nabi alaihi salatu wassalam ketika dipukul oleh kaumnya dalam keadaan muka bercucuran darah, beliau mengusap darah di mukanya kemudian mendoakan mereka, Allahumma ghafir liqawmi fa innahum la ya'lamun. Sebab al-jaza min jinsil amal. Itu yang dikejar. Ampunan dari Allah lebih besar. Ampunan dari Allah lebih besar. Kalau kita gunakan kaidah ini untuk kebalikannya, tenang lagi kita. Al-jaza min jinsil amal. Semakin hebat mereka mendzalimi kita, maka yakin balasan Allah kepada dia pun akan sejenis dengan itu. Tobat jamaah, bagaimanapun hebatnya, tetap harus melewati proses pembersihan. Jangan salah kaprah dengan tobat. Dosa apapun tobat, astagfirullah, sudah selesai. Tidak. Kotoran hati, itu harus dibersihkan. Proses pembersihannya melalui musibah, melalui ini, melalui yang harus kita lewati. Orang yang menzalimi kita semakin hebat kezalimannya. Kita tenang saja, al-jaza min jinsil amal. Justru akan muncul apa? Kasihan. Bagaimana nantinya saat Allah membalasnya? Justru yang muncul apa? Kasihan. Rahmah. Dan al-jaza min jinsil amal. Rahmah Allah lebih dahsyat. Ini cara berpikir. Iya. Yang betul-betul menenangkan melalui kaidah al-jaza min jinsil amal. Iya. Yang ketujuh. Ya'lama annahu idza shaghalat nafsuhu bil intiqam wa talabil muqabala da'a 'alayhi zamanu wa tafarraqa 'alayhi qalbu wa fatahu min al masalih ma la yumkinu istidraku wa la'alla hadha yakunu a'zamu 'alayhi min al musibati allati naladhu min jihatihim fa idza 'afa wa safah faragha qalbu wa jismuhu lima salihi allati hiya ahammu indahu min al-intiqam. Kata beliau yang ketujuh yang akan membantu untuk bersabar dari orang-orang yang mengganggu, mencerca, menyakiti kita, mendzalimi kita dengan sengaja. Adalah hamba yakin. Harus yakin betul. Jangan ragu di sini. Bahwa ketika dirinya sibuk dengan membalas, menuntut pembalasan. Saya dizalimi, boleh dibalas sesuai dengan kadarnya, ya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mitluha. Ini boleh. Balasan kejelekan, kejelekan semisalnya. Dipukul satu kali, boleh balas satu kali. Yang haram kalau balas 10 kali. Tapi Syekh mengarahkan untuk yang terbaik. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Yang memberi maaf dan terus memperbaiki, pahalanya telah pasti di sisi Allah. Sekarang ilmunya, kalau kita justru sibukkan diri kita membalas, mereka mengecam, kita mengecam, dan terus mencari perimbangan, kata beliau, waktu kita akan lenyap. Ditambah lagi, hati akan terpecah. Sehingga maslahah demi maslahah kita akan lenyap. Masuklah kita dalam perkara yang tidak bisa dikembalikan lagi. Berapa tahun mengurusi orang-orang yang terus mencari, mencerca ini terus. Habis. Coba ketika berapa tahun itu fokus dengan mempelajari tafsir, mempelajari akidah, mempelajari ini, maslahat yang datang dengannya kita telah peroleh. Belum lagi bersamaan dengan itu, kezaliman orang yang mendzalimi kita pasti otomatis juga akan semakin berkurang. Sebab itu termasuk cara yang paling ampuh untuk menenangkan fitnah. Dan ini akan diungkap dalam sisi-sisi selanjutnya. Kita akan kehilangan maslahah, hati terpecah, zaman kita betul-betul tidak punya banyak makna. Kata beliau, sepertinya hal ini, kalau ini sudah terjadi, maka ini justru lebih besar musibahnya daripada cercaan yang dia peroleh. Ketika dicerca, disakiti, musibah. Tapi ketika dihadapi, habis waktunya, habis masalahnya. Ini musibahnya lebih besar. Coba lihat cara berpikir yang sangat jenius ini. Akalnya orang-orang yang beriman. Ini akalnya salafi yang betul-betul salafi ini. Kalau tidak seperti ini, maka betul-betul salafi juga. Salafi ini. Kalau yang pertama salafi yang betul-betul pengikut salaf. Kalau yang kedua salafi ini. Salafi manhaj. Hanya memperturutkan amarah, nafsu. Al-ikhwah rahimahumullah. Dapat musibah, disikapi dengan yang melahirkan musibah yang lebih besar. Habis waktu. Kehilangan maslah. Tetapi ketika dia maafkan, dia biarkan. Disakiti, dicerca, dia maafkan. Dia biarkan. Hatinya apa? Hati dan jasadnya langsung lepas. Fokus terhadap maslahahnya. Sementara maslah ini lebih penting bagi dia daripada membalas. Lebih penting bagi dia daripada membalas. Ini kaidah betul. Kekuatan ilmu berfikir yang hebat yang akan memberi kekuatan. Isbiru, bersabarlah kalian. Al-ikhwah rahimakumullah. Sisi yang ke-8. An intiqamahu wastifa'ahu wa intisarahu li nafsihi wa intiqamihi laha. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man taqama li nafsihi qad. Fa idza kana hadha khairu khalqillah wa akramuhum 'ala Allah lam yakun yantaqimu li nafsihi ma anna adahu adal lillah wa yata'allaqu bihi huquqad din. حقوق الدين ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم فأحقها بكل خلق جميل وأحقها بكل خلق جميل ومع هذا لم يكن ينتقم لها فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من العيوب والشرور بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها ولا قدر لها عنده يجب عليه انتصاره لها. Kata beliau yang ke-8. Pembalasannya dia. Ini masuk atafnya kepada yakin. Ya alam. Sisi yang ke-8. Hamba betul-betul harus yakin. Ini akan terjadi. Bahwa pembalasan hamba. Berusaha menuntut haknya. Berusaha membela dirinya. Membalas semata karena dirinya. Sebenarnya ini terjadi kan? Pembalasan itu terjadi karena? Ya tidak? Hah? Terjadi karena diri. Dia fitnah saya padahal saya begini. Berarti dirinya. Iya. Dirinya yang dia lihat. Ketika dia bela. Iya. Dia ingin membalasnya. Maka ketahuilah kata beliau, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan pembalasan karena dirinya selama-lamanya. Tidak pernah. Lihat kata beliau, maka jika ini keadaan makhluk yang paling baik, hamba Allah yang paling mulia, tidak pernah melakukan pembalasan semata karena dirinya. Itu pun Nabi ketika disiksa, disiksanya karena Allah. Sebab menyeru di jalan Allah. Kita mungkin sakiti orang, dikasakiti sama orang karena mungkin menyinggungnya atau apa, sengaja atau tidak sengaja. Kalau Nabi tidak. Betul-betul karena Allah siksaannya. Beliau disiksa yang berhubungan dengan hak-hak agama. Ditambah lagi, diri beliau adalah jiwa yang paling mulia, paling suci, paling baik, paling jauh dari akhlak-akhlak tercela dan paling penuh dengan akhlak-akhlak yang mulia. Tapi bersamaan dengan itu, tidak pernah beliau membela, membalas karena diri beliau. Terus kenapakah salah seorang dari kita justru bisa membela dirinya? Kenapa sampai membela dirinya? Padahal dia tahu apa yang ada pada diri dia. Berupa cacat, berupa kejahatan, berupa aib. Lelaki yang arif, kata beliau. Lelaki yang arif, yang punya ma'rifat. Tidak akan pernah menyamakan dirinya. Dia tidak akan pernah mendudukkan dirinya sebagai sosok yang pantas untuk dibalas karena dia. Lelaki yang arif tahu betul bahwa jiwanya tidak ada kadarnya untuk dilakukan pembelaan. Alikhwah rahimahumullah. Sisi yang ke-8 ini harus memahami beberapa pendahuluan. Pendahuluan yang pertama, adanya pembelaan itu karena manusia memandang dirinya. Ia memandang diri. Melihat dirinya lebih. Saya tidak pantas diginikan. Iya. Sebab saya seorang ustaz. Saya tidak pantas diginikan. Sebab saya pemuka agama. Dia lihat dirinya. Tapi coba kalau orang-orang tidak melihat dirinya, kondisinya di tengah masyarakat memang orang rendah, kemudian digitukan, dia tidak akan menuntut. Untuk apa saya? Saya juga memang sudah begini. Pembelaan terhadap diri, ini menyebabkan adanya intiqam ini. Diri yang dia lihat. Kalau begitu, mudah bagi kita untuk selamat. Kalau kita sudah tahu ini, kenapa kita membalas? Tidak akan pernah bisa lepas karena kita melihat diri kita. Kalau kita sudah tahu ini sebabnya, tinggal datangkan penawarnya. Satu, ma'rifatun nafs. Ma'rifat hamba terhadap dirinya. Dan ini arah dari semua pembahasan agama, apalagi pembahasan tauhid, itu arahnya ke sini. Semakin hamba mengenali dirinya. Ma'rifatun nafs. Kemana arahnya? Hamba ketika semakin mengenal dirinya, dia tidak akan pernah melihat kecuali cacat, cacat, dan cacat saja. Semakin dia tidak bisa lihat cacat pada dirinya, berarti semakin buta dia dalam melihat dirinya. Dan semakin dipermainkan oleh syaitan. Orang yang tidak bisa ma'rifatun nafs sampai ke sini, ini tidak akan pernah bisa benar sayyidul istighfarnya. Sebab kekuatan sayyidul istighfar justru berada di sini. Ini salah satunya. Ma'rifatullah dan ma'rifatun nafs disatukan. Coba dengarkan doa sayyidul istighfar, pimpinan doa pengampunan. Yang kata Nabi, siapa yang membacanya di waktu sore dalam keadaan yakin terhadapnya, Kalau ditakdirkan meninggal sebelum pagi, dijamin masuk surga. Kalau dia baca di waktu pagi, dalam keadaan yakin terhadap kandungannya. Kalau ditakdirkan meninggal sebelum sore, maka dijamin masuk surga. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika masfata'atu, a'udhu bika min syarri ma sana'atu. Ini pendahuluan, pengantar seluruhnya. Yang seluruhnya adalah nilai-nilai penghambaan. Iya. Suhud terhadap ubudiyah, rububiyah, dan ibadah isti'adah. Setelah itu masuk. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidambi. Dua pengantar lagi. Baru setelah itu masuk. Faghfirli. Baru-baru terakhir permintaan ampunannya. Faghfirli. Fainnahu la yaghfiru dhunuba illa an. Maka ampunilah saya Allah. Sungguh tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanyalah engkau. Sebelum minta ampunan, apa yang kita ungkap? Ma'rifatullah dan ma'rifatun nafs. Abu'u laka bini'matika alayya. Saya akui ya Allah. Dua pengakuan. Pengakuan pertama, kepada Allah. Saya akui ya Allah. Nikmat demi nikmatmu kepada aku. Kalau kepada Allah, tidak pernah ada ilmu kita, bahkan sangkaan kita kecuali hanya Allah yang terbaik, maha baik, maha mulia, nikmat seluruhnya datang, kebaikan seluruhnya datang dari Allah. Wasyarru laisa ilaik, dalam doa iftitah kita tegaskan, dan kejelekan setitik pun tidak ada kepadamu ya Allah. Ini ma'rifatullah. Selamat dari berbagai yang tidak pantas kepada Allah, bahkan buruk sangka pun lenyap. Dan betapa sulitnya selamat dari buruk sangka. Yang kedua, wa abu'u bidambi, di sini pembahasan kita. Dan saya akui ya Allah dosa-dosaku. Ini pengakuan terhadap dirinya. Kalau pengakuan terhadap diri, iya, dosa saja nih. Ini jenjang tauhid yang sangat hebat. Dan tauhid ikhwah adalah awal dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salafiyun, pertengahannya dan akhirnya, tauhid seluruhnya. Harus mengarah ke sini. Hamba semakin menyadari cacat. Iya. Coba lihat ikhwah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Siapa yang disuruh di sini? Untuk mengilmui la ilaha illallah. Siapa yang Allah perintah? Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang telah mengilmuinya, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya kokoh dan hebat betul di atas la ilaha illallah, tapi disuruh lagi mengilmuinya. Kemudian disusur wastaghfir li dhanbik, minta ampunan terhadap dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan dosanya orang beriman lelaki dan wanita. Kehebatan tauhid pasti akhirnya adalah istighfar. Kemampuan hamba melihat dirinya, cacat pada dirinya. Semakin benar tauhidnya, semakin mampu dia melihat cacat pada dirinya. Kalau ini kita miliki, cacat pada diri, mampu melihat cacat pada diri, maka ketika muncul mau membalas, untuk apa yang seperti saya membalas? Yang saya tahu keadaan diri saya. Walaupun saat itu dia yang dizalimi. Dia yang difitnah. Kita bukan berbicara boleh tidaknya membalas. Kita berbicara tentang kehebatan bersabar menghadapi fitnah. Dan ilmu yang bisa membantu adalah ilmu ini. Ma'rifatun nafs. Ketika hamba semakin mengenal dirinya, semakin tahu siapa dirinya, untuk apa saya balas? Saya balas orang mencerca saya karena melihat diri saya cacat apa semuanya, walaupun salah semuanya, tapi saya tahu diri saya. Apa yang dia tidak mereka, apa yang mereka tidak tahu? Saya tahu kadar diri saya, tidak pantas untuk dibela. Sehingga menenangkan dia untuk membalas. Ditambah lagi, kalau dia tahu kadar dirinya manusia termulia Muhammad alaihi salatu wassalam. Diri beliau diri termulia, jiwa teragung, akhlaknya akhlak termulia, paling jauh dari kejelekan akhlak, kesuciannya betul-betul terhebat. Dan bersamaan dengan itu, beliau tidak pernah ketika disakiti membalas karena membela dirinya. Padahal pantas membela. Pantas? Pantas. Sebab jiwa yang suci. Karena itulah kita sebagai umatnya wajib membelanya. Bahkan siapa yang mencerca Nabi, kafir. Mencerca jiwa yang sangat mulia ini. Yang merupakan Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi, ilmu lagi tentang beliau. Bukan kesucian. Bersamaan dengan kesucian diri beliau. Beliau ketika disakiti apa sebabnya? Semuanya karena Allah sebabnya. Kalau orang menyakiti kita mungkin karena dendam, mungkin pernah apa semuanya, iya. Nggak lepas dari kesalahan kita terhadap dia. Orang menzalimi kita, kita balas semata karena diri kita. Dibalas lagi terus. Pembalasan kita terhadap dia mengakibatkan pembalasan-pembalasan yang bertubi-tubi lagi. Rasulullah alaihi salatu wassalam justru dicela karena berada di atas agama Allah. Justru dicela celaan yang berhubungan dengan hak-hak agama. Tapi bersamaan dengan itu, beliau tidak pernah membela dirinya. Beliau tidak mengatakan ini sudah agama ini. Kamu tidak pantas berbuat seperti itu kepada saya. Ini harus dibalas ini. Kenapa? Ini harus dibalas ini. Sebab yang disiksa adalah manusia yang menyerukan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ikhwan. Ada orang yang mencela kita. Lihat tadi kita. Siapa kita? Tanpa menghubungkan dengan Nabi dulu. Siapa kita? Tanpa menghubungkan dengan Rasulullah alaihi salallahu alaihi wasallam. Lihat siapa kita. Kemudian setelah itu, lihat Rasulullah alaihi salatu wassalam yang kesucian dirinya tiada tandingannya, tidak pernah membela dirinya. Terus kesucian kita itu apa? Kenapa harus dibela? Ditambah lagi, beliau ketika disiksa, diganggu, difitnah dan seterusnya, itu karena agama. Kita karena apa? Apa kedudukan kita dalam agama? Ustaz, apa itu? Syekh, apa itu? Jika dibandingkan dengan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, kedudukannya dalam agama sangat luar biasa. Beliau dicela karena kedudukan beliau dalam beragama ini berhubungan dengan haknya Allah dan hak agama. Tapi bersamaan dengan itu, beliau alaihi salatu wassalam tidak pernah membela semata karena dirinya. Al-ikhwah rahimakumullah. Coba perhatikan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun biyadihi, wa lam ra'ata wa la khadima illa ay yujahida fi sabilillah, wa ma nila minhu syai'un qat fayantaqima min sahibihi illa ay yuntahaqa syai'un min maharimillah." Fayantaqimu lillahi ta'ala. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya. Tidak seorang wanita, tidak pula seorang pelayan, kecuali pukulan Nabi hanya terjadi ketika berjihad di jalan Allah. Kalau orang berjihad tidak memukul, dia akan dipukul. wa ma nila minhu syai', tidaklah beliau mendapatkan sesuatu, nilah mendapatkan cercaan, celaan. Kemudian Nabi membalas orang yang mencela, tidak pernah. Kecuali ketika yang dicerca itu, yang dinodai itu langsung merupakan kehormatan Allah, barulah Nabi membalas semata karena Allah. Ini dikenal dengan al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini yang sampai ke dalam derajat keimanan yang sempurna. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman, kata Nabi, siapa yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, bukan karena diri. Bukan karena diri. Memberi karena Allah, mendukung karena Allah, tidak mau memberi, tidak mau membela, tidak mau mendukung juga karena Allah. Apa kata Nabi? Faqad istakmala al-iman, sungguh telah sempurna imannya. Al-ikhwah rahimakumullah. Disinilah kesempurnaan iman itu. Sudah lewat hadis tentang peristiwa yang paling dahsyat yang menimpa Nabi, yang mengalahkan kondisi Uhud. Iya, Nabi sampai berjalan tidak sadarkan diri, nanti ketika melihat ke atas malaikat Jibril. Akhirnya Jibril memberitahu, Allah sedang mendengarkan jawaban kaummu dan Allah mengutus malaikat gunung untuk kamu perintah dengannya. Malaikat gunung memberi salam dan menyatakan bahwa Allah telah mendengarkan kaummu, jawaban kaummu kepadamu. Saya diutus oleh Allah untuk kamu perintah sesuai dengan kehendakmu. Kalau kamu inginkan, saya angkat dua gunung yang mengelilingi Makkah ini untuk saya tenggelamkan timpakan kepada mereka, saya akan lakukan. Dalam kondisi Nabi terpukul dengan pukulan yang sangat hebat, terhantam dengan hantam yang sangat hebat. Ya ikhwah, anda bisa membayangkan bagaimana orang ketika betul-betul luar biasa sedihnya, sampai berjalan tidak tahu sampai di mana. Dia berjalan tidak tahu sampai di mana sudah ini. Nanti sadar ketika ada teguran dari atas. Dahsyatnya keadaan yang menimpa Nabi. Nabi manusia. Bersedih. Terhantam, terpukul. Nabi juga bisa marah. Lihat ketika ada yang mendatangkan marah, membawa berita. Nabi marah sampai mukanya betul-betul merah. Itu sifat manusia. Tapi beliau Nabi dan Rasul yang sempurna akhlaknya, semua itu mampu dikuasai. Dalam kondisi seperti ini, ditawarkan. Ini Allah yang tawarkan. Kalau Nabi terima, apa Nabi berdosa? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Apa muncul dalam diri Nabi? Memang pantas ya. Kenapa dia perlakukan begitu kepada saya? Padahal saya sangat baik sudah ingin mendakwahi mereka. Betul-betul tidak pantas. Masa sampai saya dilempari? Masa sampai kotoran? Tidak ada ungkapan-ungkapan itu. Beliau tidak melihat diri beliau alaihi salatu wassalam. Padahal beliau adalah sosok dalam diri yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Sesuai dengan kadar beliau sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwah rahimakumullah. Banyak peristiwa seperti ini. Coba perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu, kata beliau, saya dulu berjalan bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam dan beliau memakai burd, selendang Najrani. Ini sangat kasar ini selendang. Maka A'rabi, beliau bertemu jalan dengan seorang Arabi, orang Arab pedalaman, kasar. Maka langsung menarik selendangnya Nabi dengan tarikan yang sangat kuat. Saking kuatnya, kata Anas, saya sampai melihat bekas tarikan itu di leher Nabi. Telah membekas. Hebatnya itu tarikan. Setelah menarik dengan kasar seperti ini, apa yang dia bilang? Ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. Ini kan ditarik dari belakang. Orangnya dari belakang. Nabi jalan, langsung ditarik. Sampai membekas. Terus bilang, ya Muhammad, suruh orang supaya saya dikasih harta Allah yang ada padamu. Maksudnya Baitul Mal, ya, dia dikasih bagiannya Baitul Mal. Caranya sudah kasarnya seperti itu, datang minta uang lagi. Nabi lihat manusia yang mulia ini, faltafata ilaihi. Nabi menengok ke belakang kepadanya. Wadahika, kemudian tertawa. Kalau kita sudah setelah itu, beliau memerintah orang untuk memberi dia. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Betul-betul engkau ya Muhammad berada pada akhlak yang tiada tandingannya, sangat besar. Khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau adalah Qur'an. Salafi adalah pengikut Muhammad alaihi salatu wassalam dalam kesempurnaan ajaran Nabi, akhlak ini. Pelajaran akidah arahnya kepada kesempurnaan akhlak. Kalau belajar akidah tidak semakin sempurna akhlaknya, maka pelajaran akidahnya salah. Akidah sesat itu. Atau kitabnya benar, tapi yang mengejarnya tidak paham. Atau kitabnya benar, yang mengajarnya paham, tetapi yang belajar memang niatnya salah. Kitabnya benar, orang yang mengajar benar, penuh nasihat, ingin memberikan kebaikan, yang belajar juga ikhlas. Tapi kenapa belum terbentuk? Mungkin belum, perlu waktu. Mungkin juga orang ini bersamaan dengan belajar, dia melakukan tindakan-tindakan yang menggugurkan ilmu dalam majelis ilmu itu. Sehingga proses pembentukan akhlak lenyap lagi, lenyap lagi. Dalam al-aqidah al-wasitiyah, setelah beliau membahas akidah wasitiyah yang dasarnya membahas rukun iman, kemudian meluas dalam membahas rukun iman kepada Allah, di akhir-akhir pembahasan apa yang beliau bahas? Pembahasan kesempurnaan iman, sampai diungkap hadis. Akmalukum imana ahsanukum akhlaqa. Atau kama qala Nabi sallallahu, yang paling sempurna imannya kalian adalah yang sempurna, paling sempurna akhlaknya. Dan sehebat-hebat akhlak, akhlak dalam bersabar menghadapi orang yang menyakiti. Beda kalau kita bisa bersabar sementara orang tidak menyakiti kita. Iya. Anda, saya sabar sama antum. Iya, antum masya Allah. Iya, sabar mengajar seperti ini santai, gampang. Tapi gimana mau sabar menghadapi murid? Muridnya kurang ajar. Tetap bisa sabar. Ini lebih hebat lagi sabar. Di setiap fitnah, murid itu pasti menjadi pemfitnah gurunya. Setelah tenang fitnah, gurunya kembali menerima murid itu. Mengajar, mendidiknya lagi. Supaya penyakitnya itu bisa berkurang, berkurang terus. Ketemu dengan orang yang sejenisnya, kembali lagi penyakitnya. Tenang lagi, kembali lagi, diajar lagi, dididik lagi. Ini lebih hebat lagi sabarnya. Kesempurnaan dalam akhlak. Al-ikhwah rahimakumullah. Coba lihat peristiwa ini. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, di perang Hunain. Perang Hunain. Itu banyak harta rampasan. Nabi, kata beliau, asarah. Dalam pembagian, ketika membagi harta rampasan, Nabi mengutamakan orang-orang tertentu dalam pembagian. Nabi membeli Al-Aqra' bin Habis, 100 ekor unta. Uyainah bin Hisn, 100 ekor unta. Nabi memberi pemuka-pemuka Arab lebih dari yang lainnya. Pertimbangan Nabi, ini ditaklif, mau didekatkan hatinya. Mereka pemuka-pemuka masyarakat ingin didekatkan hatinya. Supaya lebih cenderung kepada Islam. Tetapi ada orang yang bilang, ada yang berkomentar, lihat, wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Coba lihat, demi Allah katanya, sungguh pembahagian ini tidak diinginkan keadilan padanya, sungguh pembahagian ini tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Ada tuduhan yang lebih dahsyat dari ini. Adil dan ikhlasnya Nabi yang langsung dituduh. Ini langsung menghancurkan dua syahadat. Kalau kita akui beliau sebagai Nabi dan Rasul, harus meyakini kesempurnaan adilnya. Pasti pembagian beliau datang dari wahyu. Kalau kita meyakini la ilaha illallah, harus kita yakini bahwa beliau adalah hamba Allah yang paling ikhlas, yang menegakkan la ilaha illallah. Ini orang langsung menuduh Nabi di sini tidak ikhlas, tidak adil, karena hanya melihat yang nampak. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, maka saya katakan demi Allah, saya betul-betul khabarkan kepada Rasulullah SAW. Saya pun mendatangi Nabi dan mengkhabarkannya. Apa yang terjadi? Fataghayyara wajhu hatta kana kasirf. Maka wajah Nabi berubah. Merah dengan sangat merah. Seperti apa? Berubah seperti langsung diberi warna merah. Lihat. Itu hebatnya jiwa Nabi itu dalam kontak terhadap hal-hal yang tidak benar. Langsung. Tetapi Nabi jadi munculnya marah itu wajar. Itu jiwa. Itu tabiat. Tetapi Nabi tenang. Setelah itu Nabi mengatakan, siapakah yang adil jika Allah dan Rasulnya belum adil? Setelah itu Nabi mengatakan, semoga Allah merahmati Musa. Sungguh telah diganggu lebih banyak dari ini, tapi dia bersabar. Setelah itu kata Abdul Masud, pasti sudah. Saya tidak akan pernah mengangkat berita-berita begini lagi kepada Nabi. Sebab sedih melihat Nabi dalam kondisi seperti itu. Lihat ya kawan. Justru yang Nabi komentari apa? Siapa yang adil kalau Allah dan Rasulnya belum adil? Sekedar membahas ini. Kemudian apa? Beliau tenangkan dirinya dengan apa? Mengambil teladan dari saudara-saudaranya, Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kekuatan untuk menenangkan diri. Kita harus memiliki teladan yang betul-betul kita cintai teladan itu. Kita muliakan teladan itu. Yang kita tidak akan peduli siapapun yang menyelisihi kita, kalau kita betul-betul telah mengikuti teladan ini. kita tidak akan peduli siapapun. Siapapun. Bagaimanapun besarnya orang itu di tengah masyarakat. Kalau kita punya teladan yang tiada tandingannya. Ambil teladan Rasulullah alaihi salatu. Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Nabi. Radhiyallahu anhum. Kaum muslimin dan muslimat. Al-ikhwah wal-akhwat. Rahimakumullah. Sisi yang ke-9. In udhiya ala ma fa'alahu lillah aw ala ma amarahu bihi min ta'atihi. Wa naha anhu min ma'asiyati wajaba alaihi sabru wa lam yakun lahu lintiqam fa innahu qad udhiya fillah fa ajruhu ala Allah. ولهذا كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مدمونة فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم فالثمن على الله لا على الخلق فمن طلب الثمن منكم لم يكن له على الله ثمن فإنه من كان في الله ثلفه كان على الله خلفه وإن كان قد أودي على معصية فليرجع باللوم على نفسه ويكون في لومه لها شغل اللومه لمن آذى وإن كان قد أوذي على حد فليوطن نفسه على الصبر فإن نيل الحدود دونه أمر أمر من الصبر فمن لم يصبر على حر الحواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص الطريق وإلا فلا حاجة له في المتاجر وهذا أمر معلوم عند الناس أن من صدق في طلبه شيء من الأشياء بدل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه. طيب. Urayan yang ke-9. Di sini beliau urai menjadi 3 kondisi. Kenapa seseorang diganggu? Beliau urai menjadi 3 kondisi gangguan itu. Yang ternyata dalam semua kondisi ini ternyata memang harus sabar. Tidak ada jalan kecuali hanya sabar. Baik. Al-ikhwah rahimakumullah. Lihat yang pertama, kata beliau, jika dia diganggu, disakiti karena apa yang dia perbuat lillah, oleh sebab apa yang dia lakukan karena Allah. Atau dia melakukan memang apa yang Allah perintah berupa ketaatan. Dia melarang orang dari maksiat. Ini bagus. Kemudian dia diganggu, disakiti, difitnah dengan itu. Kata beliau, yang ini memang wajib bersabar. Tidak boleh bagi dia membalas. Sebab dia telah disakiti karena Allah. Semua yang disakiti karena Allah, pahalanya ada di sisi Allah. Karena itulah orang yang berjihad di jalan Allah, yang telah apa? Lenyap darahnya, hartanya, jiwanya di jalan Allah. Harta dan jiwa ini tidak ada lagi jaminan. Artinya apa? Tidak boleh dituntut. Tidak tertuntut. Kenapa? Coba cermati. Karena Allah telah memberi jiwa-jiwa mereka dan darah-darah mereka. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amalahum bi anna lahumul jannah. Sudah diberi. Meninggal dia di jalan Allah. Berarti sudah terbeli. Kalau begitu apa? Hasilnya ada pada Allah, bukan pada makhluk. Siapa yang minta kepada makhluk, dia tidak akan dapat hasil di sisi Allah. Karena itu kata beliau, siapa yang di jalan Allah talafu, dia rugi, tersiksa, menghadapi apapun yang menyakitkan, kehilangan karena di jalan Allah, maka minta kepada Allah tanggungannya, jangan kepada makhluk. Orang yang berjalan memerintah karena Allah, mengajak karena Allah, melarang karena Allah. Iya, melakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diganggu, disakiti dan seterusnya. Iya. Itu pahalanya sudah pasti di sisi Allah. Untuk apa lagi membalas kepada makhluk? Tak boleh. Sebab jaminannya sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beli contohkan seperti mujahid. Itu betul-betul terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang antum punya anak. Anak antum dibunuh oleh seorang muslim yang lainnya. Iya. Ini mati, dibunuh. Iya. Cekcok misalnya, dibunuh. Iya, antum bisa tuntut. Sebab ini pahalanya bukan di sisi Allah. Antum tuntut, minta. Iya, bunuh juga dia. Tapi kalau orang yang terbunuh jalan Allah, tidak. Jangan tuntut sama manusia. Kalau antum tidak tuntut dibunuh juga, bisa dituntut dalam mengapa? Bayar dia. Dimaafkan, tapi bayar. Iya. Sekian ratus juta sampai miliar. Bisa. Sebab ini apa? Nilainya ada pada manusia. Sementara orang yang tersiksa karena Allah, fa'ajruhu 'alallah. Alikhwah rahimakumullah. Yang kedua, jika dia disakiti karena melakukan maksiat, maka ini memang harus dia kembalikan kepada dirinya celaan. Kapan dia sebutkan mengembalikan celaan kepada dirinya? Siapa suruh saya melakukan begitu? Pantas orang sakiti saya karena saya memang sering begini dan seterusnya. Kesibukan dia untuk melihat dirinya, mencela dirinya, ini apa? Menyelamatkan dia dari sibuk membalas celaannya orang yang mencela. Dan yang ketiga, kalau dia diganggu karena haddin, usaha keduniaan. Dagang apa semua semacam itu diganggu. Disakiti, dizalimi. Yang seperti ini kata beliau, hendaknya dia kokohkan dirinya untuk bersabar. Sebab untuk mendapatkan bahagian dari perkara keduniaan, ini perkara yang lebih pahit lagi dari sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, siapa yang belum bisa bersabar menghadapi panasnya padang pasir, menghadapi hujan, salju, beratnya perjalanan, menghadapi gangguan, penyamung, perampok di tengah jalan, dalam perjalanan dagangnya, siapa yang tidak bisa sabar, tidak siap menghadapi yang seperti ini? Tidak ada hajat bagi dia dalam perdagangan. Ini tidak usah berdagang. Mau dapatkan hasil yang hebat dalam perdagangan, kemudian tidak mau menderita. Kata beliau, ini merupakan perkara yang sangat diketahui oleh seluruh manusia, bahwa siapa yang betul-betul jujur dalam mencari sesuatu, pasti harus mengerahkan sabar dalam mewujudkan sesuatu itu. Disesuaikan dengan kadar jujurnya dalam menuntut. Semakin jujur dia cari, pasti semakin sabar. Itu jelas. Dan ini ikhwah, sudah menjadi apa? Sudah menjadi prinsip-prinsip dasar dalam bisnis internasional. Bisnis kafir, musyrik, ateis, yang maju, itu tahu. Kunci sukses diantaranya, yang paling mereka tekankan, sabar. Mereka paham betul itu. Sudah menjadi ilmu jelas itu. Orang kafir, orang ateis juga paham. Mau sukses, mau dapat banyak dalam dagang kita ini, harus sabar. Terus mau dapat pahala di jalan Allah, ini mengalahkan dunia beserta segala isinya, ini lebih harus sabar. Ini ilmu mengharuskan kita, kalau begitu tidak ada jalan kecuali isbiru, sabarlah. Alikhwah rahimakumullah. Al-Ashir, yang ke-10. ayashhada ma'iyatallahi ma'ah idza sabar wa mahabbatallahi lahu wa ridah wa man kana Allahu ma'ahu dafa'a anhu min anwa'il adha wal madarrat ma la yadfa'u anhu ahadun min khalqihi qala Allahu ta'ala wasbiru innallaha ma'as sabirin wa qala wallahu yuhibbus sabirin. Syuhud yang ke-10, syuhud. Sekali lagi syuhud, ilmu yang betul-betul terjiwai yang nampak dalam kehidupan kita. Bukan sekedar kita pahami. Karena itu ikhwas, saya ingatkan terus, kita perlu sabar sampai malakul maut datang menjemput. Semakin kokoh di atas jalan Allah, pasti akan semakin banyak gangguan. Apalagi gangguan orang-orang yang sengaja ingin mengganggu. Kita perlu sabar. Sementara apa? Untuk bersabar, kita perlu ilmu yang mendukung, menguatkan sabar itu. Ini ilmu-ilmunya. Ini 10, 20 ilmu khusus untuk bisa bersabar menghadapi gangguan orang yang mengganggu. Lain lagi sabar dalam melakukan perintah dan sabar dalam meninggalkan larangan, serta sabar terhadap musibah yang tidak ada sangkut pautnya makhluk di dalamnya. Sudah jelaskan di awal pertemuan. Fokus kita sabar terhadap musibah. Musibah dari Allah, takdir dari Allah. Tetapi melalui manusia yang sengaja mengganggu. Kita perlu ilmu. Sementara ilmunya ikhwah, ini harus terus diulang. Sebab syaratnya syekh, penjelasannya syekh harus yakin. Bukan sekedar, oh iya, baru dengar penjelasan pertama, oh iya, cocok juga. Iya, tapi dijamin. Sebentar keluar hilang. Apa yang tadi itu ya? Saya lupa itu. Apa yang hilang? Harus diulang terus. Diulang terus. Iya. Bisa diulang dalam bentuk, ya, ustaz lain lagi yang bahas kaidah ini. Iya. Setelah beberapa bulan. Iya. Atau antum ulang dalam bentuk, iya, pembahasan kitab ini antum baca ulang. Iya, atau bisa dibantu dengan ulangi rekaman daurah. Iya. Tapi bersamaan dengan pengulangan itu ikhwah, tidak cukup. Kita harus terus mengingatnya dan menghubungkannya dengan materi lain dalam majlis-majlis lain. Sebab sabar adalah amalan yang mengikat semua amalan dalam Islam. Tidak ada satupun amalan dalam Islam kecuali sabar menjadi penentu. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika menjelaskan sabar, beliau membuat bab nama-nama sabar. Penamaan-penamaan sabar. Semua amalan bisa menjadi dia sabar. Saat orang memaafkan, itu sabar di saat memaafkan. Kita lembut dan santun kepadanya, padahal orang itu terus-menerus menyakiti kita. Lembut dan santun ini adalah kata lain dari sabar. Dia penamaan lain dari sabar. Solat adalah sabar. Solat, sabar. Jadi solat itu bahasa lain dari sabar. Terdengar azan. Iya. Kita berwudu. Tahan diri kita. Supaya tidak terus larut. Nonton apa atau semacam itu yang melalaikan. Kita tinggalkan. Itu siapa yang menggerakkan? Sabar. Yang menggerakkan sabar. Itu sampai kita sholat selesai dengan khusyuk, semuanya adalah wujud sabarnya kita. Kalau begitu ikhwah, ilmu yang membantu untuk bersabar itu terus menerus harus diulang. Yang 10, syuhud. ma'iyatullah. Syuhud terhadap ma'iyatullah. Allah bersama hamba ketika hamba bersabar. Yakinlah itu. Dan jangan pernah ragu. Allah bersama. Allah mencintai hamba dan ridha kepada hamba ketika hamba bersabar. Kalau kita syuhud ini, yakin betul ini, maka apa? Lihat lanjutannya. Siapa yang Allah bersamanya, pasti Allah selamatkan, jaga dari bahaya yang mengganggu. Dengan penjagaan yang tidak ada seorang pun yang bisa menjaga dengan penjagaan seperti itu. Dengan pembelaan yang tidak ada yang bisa membela dengan pembelaan yang seperti itu. Berarti ikhwah, kalau kita paham ini, justru kekuatan menghadapi gangguan harus bersabar. Sabar yang hebat supaya lahir, masuk ke dalam jenjang bersama Allah. Kalau sudah bersama Allah, tenang. Orang yang Allah bersamanya, pasti Allah yang bela. Ketenangan ini sudah tidak ada lagi pikiran dendam, mau membalas, mau ini. Tidak ada sudah itu. Ini syuhud terhadap ma'iyatullah. Beliau tegaskan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbiru, bersabarlah kalian. Inna allaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ma'ah. Sungguh Allah ma'ah, bersama. Wallahu yuhibbus sabirin. Sungguh Allah mencintai as-sabirin, orang-orang yang bersabar. Ini cinta. Tapi perhatikan, ma'ah dan yuhibbu kepada siapa? As-sabirin. As-sabirin kata sifat. Ayo, kata sifat. Kata sifat itu ya sabar harus jadi sifat. Sabar bagaimana jadi sifat? Sabar, ulangi lagi sabar, ulangi lagi sabar, sampai terkuasai. Ketika orang menguasai sabar itu belum ada gangguan, dia sudah prediksi gangguan ini kadarnya seperti ini nanti nih. Berarti saya harus sabar, saya harus siapkan kekuatan ini, begitu terjadi, akhirnya sudah siap kekuatannya, sabar. Menderita dia, tapi dia sudah siap. Sabar. Itu kalau sudah jadi sifat. Kalau sudah jadi sifat, dia tidak terlalu pusing lagi. Tidak. Fikiran untuk membalas, itu sudah jauh tertinggal itu. Itu pembahasan awal itu. Mulai dihantam dengan apa? Syuhud terhadap kadar. Aduh, ini orang kurang ajar betul, aduh. Tapi gimana ya takdir Allah ya. Kita ingat saja ini Allah yang takdirkan. Syuhud terhadap takdir itu. Tapi perbuatannya orang itu masih penuh dalam benak kita. Iya, tapi sudah bisa mah menekan. Tapi kalau sabar sudah menjadi sifat la ilaha illallah. Ini masuk ke dalam jenjang syukur. Alhamdulillah ada orang yang menyakiti saya. Saya tidak bisa lebih baik, lebih paham, lebih mengerti, lebih. Kecuali setelah ada yang mau menyakiti saja. Dia bisa memahami hikmah di balik semua itu. Jadi ma'iyatullah jamaah dan cintanya Allah, ini jenjang yang sangat besar. Bersemangatlah ikhwah mengejar ma'iyanya Allah. Cintanya Allah. Kalau Allah sudah mencintai. Dalam sebuah hadis qudsi gimana? Kata Allah, saya paling cinta terhadap hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan kewajiban-kewajiban. Itu cinta betul Allah. Hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan maftaratu, apa yang saya wajibkan. Itu cinta. Tetapi cintanya Allah lebih dahsyat lagi ketika hamba tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan, tetapi dia mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sunnah. Sabar, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang... Dia terus dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu, maka akhirnya apa? Saya pun mencintainya. Dan kalau saya sudah mencintainya, saya pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Saya pandangannya yang dengannya dia melihat. Saya tangannya yang dengannya dia menghamparkan. Saya kakinya yang dengannya dia berjalan. Kalau dia meminta, pasti saya beri. Minta pertolongan, pasti saya tolong. Minta penjagaan, pasti saya jaga. Ini apa? Jenjang cinta. Sabar, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang sunnahnya muakkad, sangat hebat. Iya, kalau kita sudah lewati tadi. Iya. Ada sabar yang wajib misalnya, tahan mulut, iya. Hati, jangan sampai keluh kesah. Keluar dari agama. Yang sunnah masuk ke dalam, mampu melihat hakikat dari musibah ini. Sehingga, ridho. Ini sabar, ridho namanya. Ini sunnah. Ini mendekatkan diri terus kepada Allah dengan itu. Maaf. Ridho. Memaafkan. Syukur. Bahkan ihsan, berbuat baik. Mendoakan. Mencarikan uzur. Doanya tidak tanggung-tanggung. Doa-doa hebat lagi. Ihsannya. Ihsannya pun berbeda-beda. Ada yang beri. Mungkin orang yang menyakiti dia. Dia mengirimkan oleh-oleh kepadanya sekali. Tapi ada yang dua kali. Ada yang 10 kali. Ada yang terus menerus. Berarti ihsannya berbeda, berbeda-beda. Ini melahirkan apa? Cinta berbeda-beda pula. Yang jelas setiap Allah sudah cintai, maka la ilaha illallah, hamba betul-betul berada dalam pengawasan Allah, tuntunan Allah, pembelaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sabarlah ikhwah. Ini kekuatannya ada pada apa? Kemampuan kita memahami dahsyatnya ma'iyatullah dan mahabbatullah. Innallaha ma'as sabirin wallahu yuhibbus sabirin. Yang ke-11. Ayashhadu anna as-sabra nisful iman fala yubaddala min imanihi juz'an min nusrati fi nusrati nafsihi. Fa'in sabara faqad ahraza imanah wasanahu minan naqsi. Wallahu ta'ala yadfa'u anil ladhina amanu. Ini mudah dipahami sudah. Sudah lewat pendahuluannya. Yang ke-11. Hamba mampu syuhud. Betul-betul paham, yakin, tanpa ragu bahwa sabar adalah setengah iman. Ini ilmu yang menjadikan kekuatan untuk bisa bersabar. Sabar adalah setengah iman. Setengahnya lagi apa? Syukur. Inna fi dalika la ayat likulli sabarin syakur. Dalam 4 surat Allah tegaskan ini. Bahwa agama ini seutuhnya hanyalah bisa ditangkap sebagai ayat kedahsyatan yang sangat luar biasa bagi 2 kelompok manusia. Sabar yang betul-betul penyabar, dan lagi syakur yang betul-betul bersyukur. Hamba harus paham sabar setengah iman. Lihat, karena itu jangan dia ganti imannya yang setengah dengan apa? Dengan pembelaan diri. Tidak sabar dia bela dirinya, balas, minta tuntutan dia. Jangan dia ganti imannya dengan pembelaan diri. Kalau dia sabar, sungguh betul-betul dia telah jaga imannya dari kekurangan, dari cacat. Dan bersamaan dengan itu, Allah pasti akan membelanya. Sebab Allah yadfa'u 'anil ladina amanu. Allah pasti membela orang-orang yang beriman. Enggak usah kita bela diri kita. Cukup tempuh jalan-jalan yang dengannya turun pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah rahimakumullah. Baik. Cukup dulu ya, ikhwah. Sudah lewat setengah jam. Sekian, subhanakallah, alhamdulillah.